rasanya karena menemui antena pagi. Awas. Dan tolong di garis yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Agam, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Bapak Camat, Wali Nagari, Alim Ulama, Nenek Mamak, Cadia Pandai, Bundo Kanduang, Nan Gadang Indak Diambil Bogala, Nan Ketek Indak Disabuik Namo. InsyaAllah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Provinsi Sumatera Barat, lebih kecil lagi Kabupaten Agam, diperkecil lagi Kecamatan Lubuk Basung, lebih kecil lagi Kanagarian Manggopo, lebih kecil lagi Dusun Padang Gajah Mati. Iko perlu ambo jelaskan, beko ada orang nan mancali awak di YouTube di mago kece. Jadi biaja aleh orang itu tampe awak. Mangga Ustaz Somad datang ke Dusun Padang Gajah Mati. Sabar, ambo kamu ko dulu agak-agak sejam. Beko lah kam pulang baru ke siko 2 minit. Boleh ambo bacerito? Ambo pulang kuliah, pulang ke Pakanbaru. Berceramah di masajid-masajid. Di mana ceramahnya? Adalah mahasiswa datang mandang ceramah ambo, inyo rekam pakai HP. Pakai apa nyo rekam? Ndak ada kamera bentuk ikon ada. Pakai HP. Ndak lu ada gambarnya, suara aja. Lalu rekaman tadi dimasukkan ke internet, dibuatkan Facebook, dibuatkan Instagram. Ceramah ambo tadi ditonton de orang. Sianan merekam dan memasukkan ke internet tadi, itulah anak kemanakan bapak dan ibu dari Dusun Padang Gajah Mata. Nan tampil ke muka ko ambo Abdul Somad, tapi nama masukkan ke YouTube, nama masukkan ke Instagram. Kini ambo mengecek di mata-mata tampe. Kenal Abdul Somad yang follower Instagramnya 7,5 juta. Tapi sampai kini ambo ndak tahu wa acara membuka Instagram tu. Sampai kini video kami ditonton orang, subscribe 1 juta orang di YouTube, tapi ambo sampai kini indak pernah memasukkan video sekali, haram pun tidak pernah. Jangankan dua kali, sekali pun ambo indak tahu. Lalu siapa membuat video di YouTube itu? Siapa memasukkannya ke Instagram itu? Anak kemanakan bapak ibu dari Dusun Padang Gajah Mati. Jadi ambo datang iko bukan tablik akbar. Ambo datang ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kalaulah awak disuruh bersyukur pada Allah, maka pada manusia awak batarimo kasih. Man lam yaskurin nas, siapa nan indak batarimo kasih pada manusia, lam yaskurillah, maka inyo indak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambo ceramah di mani matampek kini, malam tadi di Padang Pasaman Barat, lalu kemudian di lapangan Cinduamato, di lapangan Ambacang, rami orang, agecek orang. Kami mencari Ustaz Buya Salamoiko di YouTube, Salamoiko kami cari Buya di Instagram. Mako orang karena de ambo bukan dek TV, Ambo masuk TV jarang-jarang. Itu pun cek TV saya se-Indonesia. TV One memang beda. Dan paling banyak di YouTube. Dan paling banyak di Instagram. Oleh sebab itu maka hari iko awak basuo dalam tema silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim awak iko memurahkan rasaki, memanjangkan umur awak. Mana haba ibu sotalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wayun sa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahim selama bersahabat dengan anak putra, anak kemanakan, bapak, tuan, nenek, mama, alim ulama dari dusun Padang Gajah Mati. Apalah kesan pesan ustaz? Di Dumai ada jalan dari Pakanbaru ke Dumai, beloknya letter L. Ah, L. Malam tu ndak nampak kami L tu. Kami sangko I. Lurui kami. Setengah oto itulah masuk ke sungai. Tinggal setengah lain. Dek ada rumpik-rumpik nan gadang, maka oto ndak jadi masuk ke dalam. Baduo jo Ustaz Muhammad Hidayat. Malam kami pulang, turun dari jembatan Leton Pakanbaru, indak nampak lagi tiang listrik dek mengantuk. Tabrak tiang listrik. Mati senan indak. Berceramah diundang orang ke tampek-tampek macam-macam. Sampai ke Papua, sampai ke Makassar. Adonan menyambui dengan tarian, ado. Adonan menyambui dengan sorban, ado. Nan mengusir mahalau pun ado juo. Jadi selama perjalanan iko sampai bilo kami bersahabat dengan putra daerah Padang Bukit, Padang Gajah Mati, hendaknya jangan cuma bersahabat di dunia, sampai surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, tentunya masuk surga itu dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Masuk surga itu syaratnya apa Bu ya? Ada passwordnya. Kalau masuk Instagram kan ada password. Nama Abdul Somad. Password tentu tidak boleh disambui. Tapi kalau password iko boleh. Apa passwordnya? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Password lawak sambui. Satu hari iko barakali lawak sambui password. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. La ilaha, jangan lagi menyembah pokok kayu. La ilaha, jangan lagi menyembah sungai. La ilaha, jangan lagi menyembah binatang. La ilaha, jangan lagi menyembah hantu setan. La ilaha illallah. Sesudah syahadat, dapat password, barulah awak tagak sembahyang. Nanda ambo menyambui sembahyang. Kami nak ambo menyambui sembahyang Bu ya. Salat bukan somat. Salat. Tadi ditunjuk dek Ustaz Muhammad Hidayat. Ustaz Somad, ikolah tampek kami dulu salat. Di samping salat masjid iko ado surau, ado tampek mengaji kami. Maka ternyata kenapa Muhammad Hidayat ikut ke pengajian ambo di Pekanbaru, ternyata di dusun Padang Gajah Mati anak-anak memanglah biasa salat ka masa. Tidak ada ambo main bawang mengajaknya. Hai anak-anak muda, ayo ke masjid. Tidak ada. Inyo nan tibo surang, inyo nan merekam. Rupanya itu pendidikan di kampung halaman awak. Dan alhamdulillah, ambo mengecek lamo jo Pak Wakil Bupati Agam tadi. Memanglah Kabupaten Agam punya program namonyo Nagari Madani. Apa arti Madani? Madani itu artinya kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana di Madinah ada Masjid Nabawi, begitulah setiap nagari-nagari di Kabupaten Agam menghidupkan masjid. Bahasa Arabnya kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau tiga masajid. Orang Minangkabau ndak ambunya menyebut cie. Kama pai masajid. Masajid itu bentuk jamak. Nah kenyau kalau orang Pekanbaru nyupai ke masajid saja. Mau ke mana? Ke masjid. Kalau orang agam ndak kama ke masajid. Masajid itu artinya masjid, masjid, masjid, masjid yang banyak. Artinya apa? Memanglah bumi Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat basandi sarak, sarak basandi kita. Bullah, itu petata petiti nenek moyang awak. Tapi bukti real masyarakat mana? Alhamdulillah masjidnya ramai. Kecuali sholat asar hari ini kosong gara-gara Ustaz Somad basilaturahim. Ya Allah, maafkan dosa ambo ya Allah. Di ambo tibo basilaturahim hari ko, mako masjid kosong sholat berjamaah. Kalau sampai ndak ada orang nan sholat di masjid itu, mako satu kampung istahwazat alaihimus sayatin. Satu kampung digoda, diganggu setan. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh, solatnya di masjid. Laki-laki yang solat di rumah, laki-laki solehah. Ustaz Somad, mangga indak solat asar di masjid? Ambo tadi sudah solat jamak takdim jamak qasar. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat. Setelah tausiah kami langsung pulang ke Pekanbaru. Doakan kami supaya salamek sampai ke kota Pekanbaru Riau. Sebanyak iko orang nak mendoakan awak, apa nanda akan terjadi? Insyaallah badan sehat umur panjang. Nan datang iko pun sadonya mandape pahala jihad fi sabilillah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa kata sambutan tokoh masyarakat agam, Bapak Wakil Bupati Ustaz Somad? Kalau dalam penyambutan kami tadi ada yang kurang, kami mohon maaf. Nan kurang ku apa Pak Wabuk? Inda ado nang kurang. Makanan ado randang, ado ikan goreng, ado pical, ado sesudah itu pulo, ado buah, segala buah. Nam paling berkesan buah durian. Cuma nan awak rasa kurang lama, awak makan banyak, Pak Wakbuk makan cie. Sebiji, sebiji keteknya nya makan. Itu pun dek sagan jo awak. Tapi nan paling mengembirakan hati ambo adalah sagan nama menyabiknya. Ternyata jalan ke dusun awak lah tender bulan iko, indak lamo lagi ba aspal. Itu ndak doang bu menyabi Pak Wabub. Mangga ndak Pak Wabub nan mecek bantu itu. Inyo ndak amuria. Inyo ndak mampu menyabu iko amal perbuatan inyo. Tapi insyaallah inyo sudah berdakwah dengan kekuasaan, ambo berdakwah dengan suara, ambo berdakwah dengan cakap, ambo berdakwah dengan kata-kata. Mereka Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Bupati, dakwah mereka dengan kekuasaan, awak doakan basamu mudah-mudahan mereka istiqomah menolong agama Allah insyaallah. Amin. Nah, silaturahim alah, bersyahadat sudah, meramaikan masjid insyaallah. Peko kalau mau pulang, apalah kesan orang dusun Padang Gajah Mati? Ah, kesan orang dusun Padang Gajah Mati ceramah Ustaz Somad. Tidak ada Ustaz Somad itu berceramah, nyum ngecek-ngecek saja. Tidak ada Ustaz Somad itu berceramah, ini cuma silaturahim. Baa kesan Ustaz Somad tibo tadi, sampah berserak-serak. Nah, kau beko pulang ambil tu situ situ sampah. Sampah hambo pun hambo simpan surang. Baa ceramah Ustaz Somad tadi, sadonyo hadir. Wakapolres tibo, Bapak Dandim datang, pemadam kebakaran pun siap. Bukan itu kesannya. Apa kesan ceramah Ustaz Somad? Sesudah Ustaz Somad datang ke dusun awak, alhamdulillah solat berjamaah mengalami perkembangan pesat. Amin. Pokok sawit tinggal, Kalambia tinggal, Kambiang tinggal. Mangga itu nan Ustaz Sawi, itu nan nampak dia Mbok. Kalambia batinggakan, sawit tinggal, kandang kambiang tinggal. Anan kendi bawa mati. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Nampak tamu ditanyo malaikat, kalau awak mati, solat bukan somat. Solat nampak tamu ditanyo. Ndak solat dek bini. Bapak mangan ndak solat ke masjid. Dilarang dek bini bu ya. Bapak mati, bini bapak diambil dek brownies. Mangan ndak ke masjid. Atasan nampak melarang bu ya. Bapak mati, atasan bapak indak bisa menolong. Satu-satunya yang bisa menolong hanyalah solat. Napa tak mau ditanyo solat? Tak ada malaikat bertanyo. Hai Abdul Somad, waang mati dulu golongan ampe A, ampe B, ampe C, ampe D. PNS apa honorer? Dosen kontrak? Tak ada. Napa tak mau ditanyo solat? Oleh sebab itu maku awak jago solat awak. Mudah-mudahan ibu-ibu nan lakinya alun solat sesudah siang iko barubah solat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sebelum mendengar ceramah Ustaz suami ambo indak solat. Kinilah solat, solat Jumat. Mantaraka solata, sianan meninggalkan solat, mutaammidan sangajonya meninggalkan solat. Faqad kafara jihara, kafir lah inyo secara nyato jaleh indak ado penghalang. Neraka jahanam tampaknya. Hai yang belum sholat, sianan Ustaz tunjuk kamera. Ya Allah, pingsanan duduk di situ. Ai ambo. Hai yang belum sholat, mantaraka sholata muta'amilan, siapa nan meninggalkan sholat sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah inyo secara nyato, senyato-nyatonyo. Oleh sebab itu nampak tamu awak nasihatkan ke anak kemanakan awak solat. Tapi kalau fatihanya indak betul, fatihanya indak jaleh, maka solat indak diterima. Rukun sahnya solat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Di mana anak-anak belajar membaca Quran? Di surau. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau, setolol-tolol orang Minangkabau, pasti bisa duo. Nan patamo membaca Quran, nangka duo membuko sile. De apo? De anak muda Minangkabau lalo di surau. Masih leh? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Kini anak-anak Minangkabau indak lalu di surau. Dulu zaman Buya Hamka, zaman Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, zaman Syekh Muhammad Nasir, pasti pandai bersilat, menunggang kudo, baranang, dan membaca Quran. Kalau ada orang Minangkabau nanti tidak pandai membaca Quran, hilang minangnya tinggal kabau. Yang sakit hati, nan sakit hati biasanya pulang panjang mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu apa maknanya tadi ambo badua jua pak apa mengkasui ambo ayah dari Ustaz Muhammad Hidayat. Aga siapa tadi Ustaz Samad itu di samping masjid itu, di situ apa dulu maja mengaji. Oh, baru iku ambo tahu rupanya apa dulu nan maja mengaji pakai rotan Ustaz Somad. Rotan dulu indak tengok anak urang, anak awak, adik urang, adik awak, adik kandung ambo pun ambo pukul pakai rotan. Masih ada urang mukul pakai rotan di padang Gajah Mati? Inda ado takwi ditangkok dek pak polisi. Mangga ditangkok, Dek adonan melapor bapaknya, melapor. Maka datanglah. Siapa nan datang? Komisi Perlindungan Anak. Abdul Somad dulu pandai mengaji bacaronyo. Amak nan menyerahkan ke surau ka guru mengaji. Tuanku, iko anak ambo namonyo Abdul Somad. Iko alip-alip. Iko bareh satu guni. Dulu guru mengaji dia gie bareh. Samo minyak lampu dek alun ado PLN. Pakai obor mengaji. Sore jam 6 lapai ka masaji ka surau membawa obor. Pulang mengaji kaji ndak dapat bulu hidung nan hitam. Dek asok obor masuk ka hidung awak. Iko anak ambo Abdul Somad, iko alip bata, iko bareh jo minyak lampu, iko rotan sagadang ibu jari dibalah ampe. Kalau anak ambo iko jae, anak ambo iko bandel, anak ambo iko nakal, pukul lah inyo ambo ikhlas dunia akhirat. Ado amak menyerahkan anak ke guru mengaji kini, jangan jawab. Kalau Allah disarahkan bantu itu alhamdulillah. Kalau indah na'udzubillah. Beko malam serahkan ke guru mengaji. Sebab apa? Karena gara-gara dipukul itulah kami hari ini jadi orang. Amboko anak nan bandel, nakal masuk ketek. Kalau mungkin indah disarahkan dek amak ke guru mengaji, ambo kini indah jadi orang lah, jadi hantu lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mako ambo baru tangguh di jo ama. Mako beko kalau ada orang batanyo, "Manga Ustaz Somad tu tagaknyo lamo bana di dake ama?" Bukan ambo ko Ustaz gatal. De ambo ko termasuk berutang budi kepada ama-ama awak. 9 bulan 10 hari awak manumpang di paruiknyo. 2 tahun disusukannyo. Malele ai mato maragang nyawa inyo melahirkan awak. Oleh sebab itu hai laki-laki, hai anak-anak muda yang gagah perkasa, apa tanda kau berbakti kepada orang tua? Senangkan ibumu. Kalau nyo masih duit, maka belikan makanan, belikan jilbab, belikan pakaian, cium tangannya. Tapi kalau nyo lah mati maningga dunia, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama rabbayani saghira. Anak pandai membaca doa karena apa? Karena amak membiasakan membaca doa. Sekarang anak-anak tak pandai baca doa. Mati amaknya diambilnya mikrofon menyanyi. Kemesraan ini. Di apa di amaknya selalu Mama Mia. Di amaknya selalu sinetron Korea. Di amaknya selalu Kuch-kuch hutahe. Itu pitinan di dalam kresek je kotak kau untuk apa? Pembangunan masjid, desa, Padang Gajah Mati. Ambo ndak bisa membayar apa-apa, dek ndak membawa piti. Ambo mengasih 100 sak semen saja. Mudah-mudahan ambo mati, anak-anak desa dusun Padang Gajah Mati mengaji ke surau itu, maka mengalirlah 100 sak semen tu ke makam ambo. Banyak lo mengamin kan? Iyo diaminkanlah Bu ya. Kan doa. Duit yang disimpan di dompet, ada orang mati membawa dompet? Tidak ada. Duit yang disimpan di bank, ada orang mati membawa kartu ATM? Tidak ada. Duit yang masuk ke kotak itu yang akan dibawa mati. Apo doa malaikat? Ada doa malaikat untuk orang yang bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang nan bersedekah untuk pembangunan Masjid Nurul Falah, berilah dia ganti. Ha, berganti. Adapun orang nan pura-pura lalu waktu kotak lewat. Tapi nampak ambo di atas kau ndak lo ada nampak kotak. Padahal ikan-ikan nan gadang di siko. Ah, kotak ni kata siapa? Ikan paus, ikan hiu kau dia tu. Kalau nanti bawah aku ikan bilis, ikan teri ke. Cula cale dari hotel nampak ambu abu-abu. Paling tinggi coklat 5.000. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ndak khawatir ustaz mengecek bantu iko sakit hati urang. Insyaallah indah. De apo? Ambo pulang jo Muhammad Hidayat. Sebagaimana mereka menganggap Muhammad Hidayat anak kemanakan, mako ambo nanti boko pun juga bukan ustaz jemputan, bukan ustaz undangan. Ambo iko sedang pulang ke kampung halaman. Betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ambo sedang ingat mengingatkan. Mungkin ambo lupa, besok ambo lupa, bapak ibu mengingatkan ambo. Kini ambo nan mengingatkan. Watawasau bil haq. Saling ingat mengingatkan tentang yang benar. Bahwa yang lain ini akan mati. Pokok kelapa mati. Pokok sawit mati. Dulu yang tinggal di kampung ini siapa? Datuk nenek moyang orang suku Tanjung, orang suku Sikumbang, orang suku Caniago. Tapi hari ini datuk nenek kita sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah apa jua mak awak. Inyo pun lah tua pulo. Indak lama sampai ke masuk awak. Awak pun sudah tua. Indak lama sampai masuk ke anak kemanakan awak. Dan sampai masuk ke anak cucu awak. Nan awak harapkan dari duit nan singkat, nan singkat, nan pendek iku apa? Yang kita harapkan tak lain tak bukan adalah iman dan amal soleh. Innal insana lafi khus. Semua yang hadir ni rugi. Pejabat-pejabat rugi. Polisi tentara rugi. Ustaz-ustaznya rugi. Semuanya rugi. Illalladzina amanu. Kecuali yang mati membawa iman. Wa amilus salihat. Dan mati membawa amal soleh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Menengok oto, motor, parkir. Penuh Honda, motor, parkir. Itu artinya apa? Masyarakat masih cinta dakwah. Masyarakat masih suka pengajian. Masyarakat masih suka iman. Dari mana masyarakat tahu ustaz datang? Infonya tidak banyak disebar. Ini tak lain tak bukan adalah karena kecintaan. Dan kita semua akan mati. Yang akan kita bawa adalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maka yang banyak rezekinya dengan bersedekah ini sesungguhnya dia sedang mengundang, menjolok. Itu buah kelapa mesti dijolok baru jatuh. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu memang sudah punya kita, tapi dia dijolok dengan apa? Dengan sedekah, sedekah, sedekah. Apa doa malaikat untuk mereka yang bersedekah? Allahumma ati mumfiqan khalafa. Orang yang bersedekah itu kasih ganti ya Allah. Amin. Apa kata malaikat untuk mereka yang pelit? Allahumma ati mumsikan talafa. Mereka yang tak mau bersedekah kasihlah mereka kebinasaan. Iko Ustaz Somad membuat doa menakik-nakik kami nampaknya tidak. Iko hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Ambo ulang doanya ya. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah kasihlah ganti ya Allah. Orang yang tak bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah kasihlah dia binasa. Sawitnya trek. Yang perempuan tak mau bersedekah, lakinya dilarikan pelakor. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi itu bukan doa ambo, itu doa para malaikat. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di balik rumah nan gadang, di balik oto nan gadang, semuanya akan tinggal. Yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal badan, amal harta, amal badan. Mandanga ceramah, amal badan. Mancalia Al-Quran, amal badan. Berzikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah La ilaha illallah. Amal badan. Berceramah, amal badan. Mengamankan pengajian ustaz, bapak polisi, bapak tentara, amal badan. Anak-anak muda menyambut dengan seni Minangkabau, amal badan. Panitia memasang tenda, menghidupkan mesin, sound system, amal badan. Mengedipkan mata, amal badan. Lalu, amal badan. Tidur itu pun amal. Makanya kalau ada orang dan lalu, hanya sedang beramal. Waang mana kalau ustaz berceramah waang lalu, iko pun amal. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita inginkan hidup ini adalah segala gerak-gerik kita adalah amal. Langkah pertama, menghapus dosa. Langkah kedua, mengangkat derajat. Hayo nantangan, menghapus dosa. Hayo nantangan, mengangkat derajat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iko sadonyo amal badan. Tapi ada cek lain. Atu ya, amal harato. Apa itu amal harta? Dan paling tinggi zakat. Nomor dua infak. Nomor tiga sedekah. Nomor empat wakaf. Nomor lima wasiat. Nomor enam hibah. Nomor tujuh ghanimah. Ketujuh-tujuh ini amal harta, zakat. Insyaallah masyarakat sudah membayar zakat semuanya. Amin. Yang belum bayar zakat, bayar ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Hai orang Kanagarian Manggopo, hai orang agam, pulanglah ke kampung halaman. Idul Fitri, bangun kampung halaman. Buat sekolah tahfiz. Karena kalian mencari rezeki. Rezeki yang kalian cari di Jakarta, di Riau, di Jawa, di Kalimantan, itu hanya tinggal menjadi harta warisan. Mana yang kekal abadi? Kalau ada kalian bangun tahfiz Quran di dusun Padang Gajah Mati, di dusun Kiau. Ada dusun Kiau kan? Dusun yang ada dalam surat Al-Fatihah, dusun Kiau. Maliki Yau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalian bangun di dusun Kiau, pondok tahfiz Quran Al-Kiau, itulah yang akan kekal abadi. Anak-anak membaca Quran di rumah tahfiz Quran. A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Itulah yang akan menjadi penerang kubur. Makanya kalau ada orang mati, awak datang, buka penutwi mukanya, cium jenazahnya. Cium jenazah. Dalam sebulan paling tidak sekali awak mencium jenazah. Buka penutwi mukanya, cium jenazah. Tapi sesama lelaki, yang bini orang dicium. Biarpun lelaki lah mati, berang yo lakinya. Buka penutwi wajahnya, cium. Terasa dingin, sejuk. Rasa es batu. Mana yang dulu kaya? Mana yang dulu gagah perkasa? Hari ini Abdul Somad berceramah, menggelegar. Tapi begitu roh keluar dari jasad, mati pak, mati bu. Hadiri sholat jenazah sampai ke pemakaman. Caliak dengan mato kepala awak. Ba'a orang menggali kubur 2 meter kali 1 meter. Tanah nan 30 hektar indak dibawa mati. Kebun sawit sejauh mata memandang batinggakan. Nan 2 meter kali 1 meter. Dalamnya setinggi taga. Gelap, dingin, sejuk. Itulah tempat. Syukur-syukur kalau mati musim panas, mati musim hujan. Digali setengah meter naik air. Tuan, tunggu dulu. Mungkin lapih asar air akan turun. Rupanya makin asar air kenaik. Caranya? Dah masukkan saya ditimpa pakai batu. Masuk ke dalam, ditimbun di orang. Bini manangi. Bapak-bapak kalau mati, bini manangi. Udah kandung. ada bini nio masuk agak semalam dua malam jo laki nan sayang. Hah? Kini lah mengaku mereka indah. Indah. Meko kalau ada bini nan manangi kareh dia te kubu lakinya, udah izinkan nenai masuk. Masuklah, masuklah. Ndak ado itu bahasa basi itu. Ndak ado, cubo meko kalau ado nan mati. Izinkan ambo masuk, ditahanlah dia orang. Jangan. Lah masuk kalau ambo, masuklah, masuk, masuk, masuk. Masuklah. Ndak ado. Anak. Tapi ndak sado padusi manangi waktu lakinya mati. Ado juonan ndak manangi. Uni ndak manangi? Indak Buya. Mangana manangi? Lah lamo mau tunggu. Ikola bantuak laki-laki nan jaek. Laki-laki nan indak sayang kabini. Laki-laki nan memang selama ini menyanyiakan. Mako ndak ado kesan nan ingeknyo. Ingat wahai laki-laki, hari ini kalian nan punya piti, hari ini kalian nan hebat, hari ini kalian nan gagah perkasa. Sampai masonyo kalian akan pensiun, stroke, stres. Siapa nama nyuwok makan kalian? Kok. Betul bu? Tengok. Mereka, kalau kalian sekarang baik, mereka akan suap dengan baik. Makan ya dah. Nah, udah nih apa randang? Makan randang dah, biar capek mati. Kalau kalian baik, mereka akan suap dengan baik. Tapi kalau kalian sekarang sombong, sekarang kalian angkuh, sekarang kalian tidak mau sholat, belinang air mato, maso mandanga suara azan dari manara masjid, masuk ke jendela rumah sakit. Ayala sholat. Udah mangga manangi. Nio sholat. Dulu waktu sehat mangga indak sholat. Saudara aku yang dimuliakan, rupanya sampai masanya kita yang sombong, kita yang gagah, kita yang perkasa, sampai akhirnya dicabut Allah Ta'ala. Disitulah lalu meleleh air mata. Tapi apalah daya, saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Indak ada gunanya lagi penyesalan di masa itu. Tapi kalau ibu baik, bapaknya baik, mereka akan membisikkan kata lingo bapak, la ilaha illallah. Urang nan rajin bazikir, sekali saya dibisik kata lingo, la ilaha illallah. Azan. Awak stop dulu azan. Minum dulu sebentar. Allahu Akbar. Lepas azan awak lanjutkan. Sesudah itu ambo di madima ceramah samo ditampe iko juo 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Bismillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap mendengar muazin awak sambut kecuali ucapan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai nanti akhir doa wasilah. Siapa yang ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, bicara-bicara ketika muazin sedang azan, apa kata Imam As-Suyuti? Matinya su'ul khatimah. Itu Imam Suyuti berkata, siapa yang bicara ketika muazin sedang azan, mati su'ul khatimah. Kami diam, ustaz yang bicara. Ambo sedang memberitahu. Untung ada yang azan di masjid. Kalau sampai tak ada yang azan di masjid, masjid dibiarkan kosong, tidak ada orang sholat berjamaah di masjid, istahwazat alaihimu syayatin, satu kanagarian iko diganggu setan, satu dusun diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kades-nya kesetanan, wali nagarinya kesetanan, bupatinya kesetanan, wakilnya enggak, dek ado di situ. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-sharafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athullahumma maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'an. Siapa yang menyambut seruan azan ditutup dengan doa wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan awak sadonya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak kita ajak banyak-banyak bersolawat. Man salla alaiya salatan, siapa yang bersolawat satu kali sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttad anhu asyara sayyi'at, Allah hapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah hapuskan 10 dosa, Allah naikkan 10 darajat. Makanya banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada orang yang mengajak baca rito aib orang, ba'aka basyanu lakinya dilarikan orang ba'asyanu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji ambo 10 menit terakhir akan menghadap ke ibu-ibu yang di belakang. Ibu-ibu sehat? Walaupun ambo madok ke ibu-ibu sesuai janji ambo, tapi isi ceramah iko berlaku juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak nan ado di belakang saya. Nampaknya ambo kalau cuma madok ke muko indak adil. Bayangkan kalau ibu-ibu sebanyak iko menuntut ambo di padang mahsyar. Ustaz Somad tidak adil. Apa salah saya? Karena ustaz waktu datang ke kampung kami cuma nampak tangkuknya saja. Maukah bapak ibu memaafkan segala silap Abdul Somad? Lah selesai. Jangan sombong, jangan angkuh. Lebih baik minta maaf di dusun Padang Gajah Mati daripada mencari di padang mahsyar. Betul? Di padang mahsyar, Bu. Sedang di padang panjang awak payah besuo. Apalah di padang mahsyar. Nah, minta maaf kepada ibu satu-satu. Maka jangan sakiti hati tetang, jangan sakiti hati mama awak, hati datuk awak, hati alim ulama awak, hati suami isteri anak kemanakan awak. Karena dosa kepada Allah bisa ditebus dengan solat sunat taubat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dosa kepada Allah dengan solat sunat taubat. Tapi kalau dosa kepada manusia, bisa dosa kepada manusia dengan solat. Harus minta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Polda, dari Polres, dari Satpol PP, kalaulah mereka tidak memaafkan silap salah Abdul Somad, berapa banyak yang mau salaman tangannya tidak diberikan, berapa banyak yang kakinya tadi terinjak, berapa banyak yang sudah duduk tiba-tiba terusir. Maka Abdul Somad mohon maaf 10 jari, meminta maaf segala silap dan salah. Maka kita diajarkan, ini kebun sawit kamu, ini kebun sawit saya, ini batas sempadan tanah. Malam-malam sempadan tanah digeser. Tak kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW tak tahu, tapi dia maha tahu. Siapa dia? La ta'khudzuhu sinatun. Sejengkal sempadan tanah kau geser, maka akan dililitkan lehermu 7 lapis tanah ke bawah. Sejengkal batas sawit, sejengkal batas kelapa, sejengkal batas tanah rumah kau geser, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit lehermu. Alhamdulillah Ustaz, kami tak ada menggeser sejengkal. Jadi barak 2 meter. Hutang. Bayar hutang. Siapa yang paling banyak hutangnya hari ini? Ustaz Somad, hutang 100 sak semen. Dituntut oleh Masjid Nurul Falah. Maka tolong ingatkan saya nanti. Jangan karena Ustaz segan orang ingatkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kami mau ingatkan Ustaz. Apa yang mau diingatkan? Enggak jadi Ustaz. Di akhirat ambo akan dituntut. Satu dusun Padang Gajah Mati, jamaah Nurul Falah, nur cahaya, falah kemenangan. Nurul Falah, cahaya kemenangan. Dari mana datang cahaya kemenangan? Dari dusun Padang Gajah Mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan Masjid Nurul Falah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang mau kita tinggalkan? Abdul Somad mati meninggalkan YouTube. Yang membuat video YouTube itu siapa? Anak muda dari dusun Padang Gajah Mati. Abdul Somad mati meninggalkan apa? Meninggalkan video. Diputar, nonton ramai-ramai di tanah lapang. Orang dusun Padang Gajah Mati menonton. Sianan awak tonton kok. Ustaz Somad, rekaman ceramahnya patang di dusun awak. Mengawak tonton kini untuk mengenang kematiannya. Nyola mati di Pekanbaru. Mengawak menangi. Menyasa mau patang. Mengawak tidak sampai berselfie. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak silap salah Abdul Somad yang tak sempat berfoto, yang tak sempat bersalaman, yang kakinya terinjak. Anak-anak muda yang latihan memukul gendang, yang latihan seni Minangkabau, tak sempat ditonton, tak sempat foto bersama. Tidak ada yang bisa memaafkan kecuali hati yang lapang. Maka doa minta hati lapang, Rabbishrahli. Kotak wakaf kok lah kosong. Kama piti tadi. Ustaz su'uzon ni dah. So duit sedang dihitung. Mudah-mudahan cukup untuk menyelesaikan kamar mandi, WC, lantai. Maka mengalirlah pahalanya insyaAllah. Amin. Tadi ambo mulai tausiah jam 3, kinilah jam ampe. 60 menit sudah kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan ini bernilai silaturahim dan amal soleh. Amin. Berdoa awak bersama pada Allah. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.